Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'firuh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yadihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. A'adanallahu wa iyyakum minan nar. Para hadirin kaum muslimin muslimat, jamaah salat maghrib yang saya muliakan, perkara yang seharusnya kita syukuri itu ketika seorang hamba dimudahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk senantiasa istiqomah di atas ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dia dimudahkan menjadi hamba-hamba yang taat, dimudahkan menjadi orang yang senantiasa berusaha mengikuti jalan siratal mustaqim. Dalam keadaan kebanyakan manusia, mereka justru terlalaikan dari gemerlap indahnya kehidupan dunia. Namun sebagai seorang muslim yang mereka senantiasa mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah membimbingkan dan telah memberikan bimbingan bagaimana seharusnya sikap seorang hamba, seorang muslim dalam mengarungi kehidupan dunianya. Ini yang harus menjadi prinsip hidup seorang muslim. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada sahabat yang mulia, sahabat yang ketika itu masih usianya sangat belia. Itu sahabat Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma. Sahabat yang masih belia tadi dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kedua pundaknya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan wasiat-wasiat yang ini juga merupakan wasiat sebagai pedoman hidup seorang muslim dalam dia mengarungi kehidupan dunianya. Rasul sallallahu alaihi wasallam berwasiat, "Kun fid dunya ka'annaka ghurib aw 'abiras sabil." Hiduplah kamu wahai Ibnu Umar di dunia ini seperti orang yang asing, au abiris sabil, atau seperti orang yang dia mengadakan perjalanan, seorang musafir. Wasiat agung ini barakallahu fik, ini merupakan wasiat yang seharusnya menjadi prinsip hidup seorang muslim. Dia menjadikan hidupnya di dunia ini seperti orang yang asing. Maknanya barakallahu fikum, itu dia adalah orang yang sedang merantau di sebuah tempat yang mana dia seperti orang asing, yang dia akan kembali kepada kampung halamannya. Maka seorang hamba, dia harus ingat bahwasanya dunia ini adalah tempat dia merantau. Dia akan kembali kampung akhirat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah dia akan menghadap Allah dengan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala, atau justru menghadap Allah dengan mendapatkan murka Allah tabaraka wa ta'ala. Atau seperti seorang yang dia itu mengadakan perjalanan, seperti seorang musafir yang dia hanya lewat di sebuah tempat. Ini prinsip hidup seorang muslim di dunia. Dia hidup seperti orang yang merantau, akan kembali kampung halamannya, mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya, atau seperti seorang yang hanya melewati, melintasi sebuah tempat yang dia tidak akan kekal, tidak akan selama-lamanya tinggal di situ. Ini prinsip hidup seorang muslim dalam mengarungi kehidupan dunia. Bahkan ini para hadirin yang saya muliakan, dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Suatu ketika diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Suatu ketika disebutkan dalam sahih ataupun dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, beliau mengatakan hadisu hasanun sahih, hadis hasan sahih. Sahabat Abdullah bin Mas'ud masuk menemui Nabi SAW. Dalam keadaan ketika itu Nabi SAW sedang tertidur. Ketika mendengar sahabatnya masuk meminta izin, kemudian Nabi SAW bangun. Ternyata ketika bangun didapati di tubuh Nabi SAW membekas bekas tikar yang beliau tidur padanya. Beliau tidur di atas pelepah kurma para hadirin. Kemudian melihat yang seperti itu, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu merasa iba, merasa kasihan seorang nabi dan rasul, seorang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, keadaannya seperti ini. Maka pun dia melontarkan ucapan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lau takhadna ilaikum hasiran min wato." Ya Rasulullah, seandainya boleh kami ingin menjadikan, membuatkan sebuah permadani yang indah untuk Anda. Ini bentuk pemuliaan para sahabat kepada Nabi SAW. Namun bagaimana jawaban Nabi SAW? Beliau mengatakan, "Mali wali dunya, ma'ana fi dunya illa karakibin istadolla tahta syajaratin sumaroha watarokaha." Dengarkan jawaban Nabi SAW. Beliau menjawab, "Mali wali dunia, apa urusan saya dengan dunia ini?" Artinya, apa urusan saya dengan kehidupan dunia yang fana ini? "Ma'ana fi dunia, terlah saya dengan kehidupan dunia ini." Itu seperti permisalannya karokibin istadola tahta syajaroh, seperti seorang yang dia hanya seorang pengendara yang dia berteduh di sebuah pohon yang besar. Sumaroha, kemudian dia istirahat di bawah pohon tadi. Sumatarokaha, kemudian meninggalkan pohon tadi. Ini bimbingan Nabi SAW, bahwasanya dunia ini adalah perkara yang sementara, adalah negeri yang tidak kekal selama-lamanya. Maka prinsip hidup seorang muslim, dia harus menjadikan dunia ini adalah ladang, adalah tempat untuk dia mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kembali kampung akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus sering kita ingat para hadirin. Dunia itu bukanlah tempat tinggal kita yang selama-lamanya. Di dunia adalah tempat persinggahan, tempat untuk kita mempersiapkan bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah yang saya muliakan, namun di sana ketika seorang itu berusaha menjadi orang yang taat, mengingat tujuan hidupnya, ini tidak akan mungkin dia bisa istiqomah kecuali dengan dia senantiasa berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa mengingatkan untuk ketaatan, orang-orang yang dia menegur kita ketika kita lalai, dan juga teman-teman yang senantiasa membantu kita untuk mentaati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan juga perkara yang lainnya adalah yang namanya majelis ilmu, majelis yang di sana dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan hadis-hadis Nabi SAW, mengingatkan kita yang tadinya lalai, tidak tersadarkan, lupa, kemudian mendengar ayat Allah, peringatan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia ingat, kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang saya muliakan, termasuk pembahasan yang penting untuk kita pelajari adalah mengenai bagaimana prinsip-prinsip akidah Ahlu Sunnati wal Jamaah, bagaimana prinsip beragama yang benar sesuai dengan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih perkara ini perlu ditekankan para hadirin di zaman-zaman yang penuh fitnah, di zaman-zaman yang mana sekian banyak penyimpangan-penyimpangan. Ini seorang Muslim semakin semangat bersungguh-sungguh untuk berusaha mempelajari bagaimana Islam yang benar, Islam yang sesuai dengan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berusaha mempelajari, mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Kita masih membacakan sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafidhahullah. Beliau salah seorang anggota Hay'ah Kibar Ulama di negeri Saudi Arabia. Masih membawakan prinsip Ahlu Sunnati wal Jamaah yang pertama. Prinsip mereka adalah Al-Iman Billah wa Malaikatihi wa Kutubihi wa Rusulihi wal Yawmil Akhir wal Imanu Bil Qadari Khairihi wa Syarrihi. Ini prinsip yang pertama. Prinsip yang pertama dari prinsip Ahlu Sunnati wal Jamaah, yaitu mereka beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan juga beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ini prinsip yang pertama. Dan ini merupakan prinsip yang paling mendasar. Baik. Kita rincikan di sini. Dibawakan oleh beliau hafizahullah makna yang namanya iman billah. Sudah kita sebutkan di majelis yang kemarin ya, mengenai makna al-imanu billah. Maknanya yaitu al-iqrar birububiyatihi wa ilahiyatihi. Makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu mengikrarkan, meyakini tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah tentu sudah tahu apa makna rububiyah. Ada yang ingat para hadirin? Makna yang namanya apa? Rububiyah. Apa itu? Apa itu rububiyah para hadirin? Apa maknanya rububiyah itu? Meyakini bahwasanya Allah satu-satunya zat yang apa? Yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rizki, mengatur seluruh alam semesta. Atau bahasa ringkasnya, yang namanya tauhid rububiyah itu adalah apa? Mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang namanya rububiyah. Baik. Dan juga dalam hal yang namanya al-ilahiyah. Apa maksudnya? Yang namanya al-uluhiyah yaitu ifradullahi taala bi'af'alil ibad. Yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam amalan-amalan hamba. Kalau rububiyah itu mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah, seperti menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rizki, mengatur alam semesta. Ada pun yang namanya tauhid uluhiyah yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala ya, dalam amalan-amalan hamba. Artinya seorang hamba ya, tidaklah dia beramal dengan amalan yang sangat banyak, dari jenis amalan yang sangat banyak, kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita masuk pada cangkupan yang ketiga, yaitu tauhidu asma'i was sifat. Mengenai tauhid asma was sifat. Maknanya para hadirin, yang dimaksud tauhid asma wa sifat, ya. Dikatakan beliau hafizahullah, wa tauhidu asma'i was sifati ma'nahu, adapun tauhid asma wa sifat maknanya adalah isbatu ma athbathahu Allahu li nafsihi aw athbathahu lahu rasuluhu minal asma'i was sifati. Ini prinsip ahlu sunnah. Yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat adalah menetapkan setiap apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Menetapkan setiap apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Aw asbathahu lahu rasuluhu, atau apa yang telah ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Minal asma'i was sifat, dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ini pembahasan yang sangat penting para hadirin. Ini merupakan pembahasan akidah, keyakinan seorang muslim yang harus dia perhatikan, yang harus dia benahi, ya. Maka prinsip dalam berdakwah, ketika prinsip mengajari umat, yaitu dengan prinsip yang namanya at-tasfiyah wa tarbiyah. Prinsip tasfiyah itu membersihkan dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang, dari kebid'ahan-kebid'ahan, dari kekufuran-kekufuran, khurafat, ya. Kemudian setelah itu baru apa? Tarbiyah. Jadi kurang tepat para hadirin ketika ada seorang dai, ya, yang dia hanya fokuskan masalah apa? Tarbiyah, tarbiyah, tarbiyah, utamaan, utamaan, utamaan, ya, kurang tepat. Karena ketika seorang hamba punya keyakinan yang salah, ya, misal dalam masalah akidah, ketika salah, maka seluruh amalannya tidak akan apa? Diterima. Pernah saya bawakan di majelis ini, seperti kisahnya orang-orang apa? Qadariyah. Semata-mata mereka tidak beriman dengan takdir, tidak meyakini takdir, katanya sahabat Ibnu Umar, ya, seandainya mereka lau anfaqo ahaduhum misla jaba misla uhudin zahaban maqabilahu Allah hatta yu'minu bil qadar. Perhatikan di sini mengenai kisahnya orang-orang Qadariyah, ya, adalah mereka orang-orang yang tidak meyakini adanya takdir-takdir hamba. Mereka meyakini bahwasanya al-amru unuf, Allah mengetahui segala sesuatu kalau sudah terjadi. Ini pemikiran yang menyimpang. Kemudian dilaporkan kepada sahabat Ibnu Umar, ada seorang yang punya pemikiran seperti ini, kelompok yang punya pemikiran seperti ini. Beliau mengatakan seandainya salah seorang dari mereka berinfak dengan satu gunung Uhud, ya, atau berinfak emas sebesar satu gunung Uhud, maqabilahullah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yu'minu bil qadar, sampai mereka beriman dengan apa? Takdir. Bayangkan di sini amalan yang sangat besar, bayangkan saja berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud. Kira-kira ada yang bisa dan tahu jumlahnya para hadirin? Ya, tidak terkira jumlahnya. Tapi karena keyakinan yang salah, akidah yang salah, ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dalam berdakwah para hadirin. Maka seluruh dakwah para nabi dan rasul dibangun di atas dua prinsip ini. Yaitu prinsip yang namanya tasfiyah wa tarbiyah. Membersihkan umat dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Mungkin dulunya seorang yang biasa apa? Melakukan kesyirikan, ya. Jangan langsung dikasih masalah apa? Pelajaran mengenai syariat-syariat, ya. Utamaan ini dan sebagainya, tidak. Tapi yang pertama kali dakwahkan adalah yang namanya apa? Dakwah tauhid, ya. Ini dakwah seluruh nabi dan rasul. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ibudullaha wajtanibut tauhid." Dan sungguh kami utus pada masing-masing umat seorang rasul, ya. Apa tugasnya ini? An ibudullah. Supaya rasul tadi menyeru, ya, supaya kalian beribadah hanya kepada Allah wajtanibut tauhid, kemudian menjauhi yang namanya tauhid. Ini prinsip dalam berdakwah, ya. Yaitu yang namanya apa? Tasfiyah dan juga tarbiyah. Makna dari tauhid asma wa sifat, ya, maknanya yaitu menetapkan apa-apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dan juga apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Tidak sampai di situ. Wa tanzihullahi amma nazzahu anhu nafsahu au nazzahahu anhu rasuluhu. Dan juga membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari apa yang Allah bersihkan dirinya, ya, dengannya. Kalau bahasa yang lainnya dengan apa? Min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsilin. Maknanya yaitu dia menetapkan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala dan juga apa yang ditetapkan Nabi Muhammad SAW min ghairi tahrifin, tanpa tahrif, ya. Tahrif itu merubah-rubah maknanya, menyimpangkan apa maknanya. Wala ta'tilin, tidak pula dengan apa ta'til. Ini prinsip dalam apa menetapkan asma wa sifat min ghairi tahrifin, tanpa dia memalingkan maknanya, merubah maknanya, ya. Kemudian tanpa apa lagi, wala ta'tilin, tidak pula dengan yang namanya apa ta'til. Ta'til itu maknanya menolak sebagian atau seluruh sifat-sifat dan nama-nama Allah. Ya. Ini juga tidak. Wala takyifin, tidak pula dengan apa? Takyif, ya. Itu mempermisalkan, ya. Ataupun bagaimana? Takyif itu maksudnya apa? Bagaimana? Ya. Dia menanyakan bagaimana, ya. Wala tamtsilin, tidak pula apa? Tamtsil, mempermisalkan. Wala tasybihin, tidak pula apa? Menyamakan, ya. Ini prinsip yang benar mengenai tauhid asma wa sifat, yaitu seorang hamba menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala dari nama-nama dan sifat-sifat sesuai yang Allah tetapkan untuk dirinya dan juga yang ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tentunya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini mengenai pengertian tauhid al-asma wa sifat. Ya. Wa tanzihullahi amma nazzaha anhu nafsahu au nazzahahu anhu rasuluhu minal uyubi wan naqaisi min ghairi tamtsilin wala tasybihin wa min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala ta'wilin. Ya. Ini makna yang serupa dari apa yang disampaikan oleh beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya. Kama qala ta'ala, dalilnya mengenai penetapan asma wa sifat. Dalil mengenai penetapan asma wa sifat dalam surat Asy-Syura, ya. Asy-Syura ayat yang ke-11. Ya. Terkadang tersamarkan para hadirin. Di sana ada yang namanya apa? Surat Asy-Syu'ara. Ya. Ada surat apa? Asy-Syura. Ya. Ini dalam surat Asy-Syura. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Ya. Satu ayat ini, ya, bahkan potongan ayat ini para hadirin, ini merupakan pedoman, ya, prinsip dalam memahami asma wa sifat. Ya. Satu ayat ini, bahkan potongan ayat di surat Asy-Syura ayat yang ke-11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun, ya. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun, ya. Wa huwas samiul basir, Dan Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha sami, maha mendengar, lagi maha apa? Lagi maha melihat. Baik. Ini ayat ini sebagai prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam menetapkan asma wa sifat, ya. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat namun tidak serupa dengan apa? Dengan makhluknya, ya. Di sana para hadirin yang saya muliakan, dalam pembahasan asma wa sifat ada dua kelompok yang menyimpang. Ahlus Sunnah senantiasa di pertengahan, ya. Sebagaimana prinsip umat Islam, bahwasanya umat Islam adalah umat apa? Pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat Islam, umat yang pertengahan. Pertengahan dalam seluruh aspek kehidupan. Pertengahan dalam menyikapi seluruh aspek kehidupan. Ahlus Sunnah Islam yang hak di atas agama yang wasaton, pertengahan. Baik, contohnya di sini. Dalam masalah asma wa sifat ada dua kelompok yang menyimpang, ya. Kelompok yang pertama disebut dengan Al-Mu'attilah. Al-Mu'attilah. Kelompok Al-Mu'attilah. Mungkin kalau nama kelompoknya zaman sekarang gak didapati para hadirin, tapi kalau pemikirannya, ya, sampai sekarang masih ada, ya. Sebagaimana pemikiran Khawarij, di zaman Nabi SAW sudah muncul pemikiran Khawarij sampai hari kiamat. Khawarij senantiasa ada, ya. Sampai mereka bergabung dengan pasukannya siapa? Pasukan Dajjal. Ini orang-orang Khawarij, ya. Dan khabar terbaru mengenai kelompok Khawarij yang besar di Suriah sana, itu ISIS, ketika pemerintah negeri Saudi Arabia dengan koalisi militer Uni Emirat dan yang lainnya, ketika akan menggempur mereka, ya, mereka semuanya kabur, ya, pindah ke negara yang lainnya. Dan yang tidak terima dengan seperti itu adalah negara-negara barat, semisal Rusia, semisal Iran, mereka yang tidak terima. Ya, maka di sini terbongkar hakikat yang namanya ISIS ini adalah buatan dari orang-orang apa? Orang-orang kufar, ya. Orang-orang Yahudi yang mereka membuat, ya, yang namanya ISIS. Dan juga di sana memang ada orang-orang yang mereka tadinya beragama Islam, ya, di atas Islam, namun terkena pemikiran Khawarij, ya. Itu sebagai contoh. Sebagaimana pemikiran yang namanya Mu'attilah, kalau secara namanya mungkin tidak ada, ya, tapi secara pemikirannya sampai sekarang apa? Terus ada. Al-Mu'attilah, siapa mereka? Alladzina ankarul asma'a was-sifata. Alladzina ankaru al-asma'a was-sifati. Yaitu mereka orang-orang yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Au ba'doha, ya, atau sebagiannya. Ini bahkan tersebar di negara kita, ya. Tersebar di negara kita yang namanya akidah, ya, Al-Mu'attilah, ya. Akidah apa? Al-Mu'attilah. Yaitu hanya menetapkan nama-nama dan beberapa sifat-sifat saja. Ini menunjukkan apa? Mengingkari, ya, nama-nama Allah dan sifat-sifat yang lainnya. Alasan mereka za'imina anna itsbataha lillahi yastalzimu tashbiha. Kata mereka, ya, ketika orang menetapkan nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, konsekuensinya ada unsur tashbih. Ada unsur apa? Tashbih. Menyerupakan Allah dengan makhluknya, ya. Ai tasbihullahi ta'ala bi khalqihi, ya. Yaitu menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Ini kata siapa para hadirin? Kata kelompok apa? Kelompok apa ini? Mu'attilah. Apa pemikiran mereka? mengingkari nama-nama dan apa? Sifat-sifat Allah. Atau sebagiannya. Ya. Ini pemikiran Mu'tazilah. Alasan mereka ketika orang itu punya keyakinan menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sama saja. Dia menyerupakan Allah dengan apa? Makhluknya. Ini syubhat, ya. Ini namanya apa? Syubhat. Maka perlu kita jawab, ya. Diterangkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarahu Usulil Iman. Wa hadza za'mu batilun liwujuhin minha. Dan persangkaan yang seperti ini batil, persangkaan yang tertolak, ya, dari beberapa sisi, ya. Jadi di sana para hadirin ada kelompok yang namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu punya pemikiran mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Alasannya ketika menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya menyerupakan Allah dengan apa? Makhluknya. Allah punya sifat apa? Punya nama apa? As-Sami, semisal. Allah Maha mendengar, ya. Punya sifat As-Sam'u, ya. As-Sami itu nama Allah, ya, Maha mendengar. Punya sifat namanya apa? As-Sam'u, pendengaran, ya. Ketika ditetapkan sifat yang seperti ini, kata mereka orang-orang Mu'tazilah, berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Allah punya pendengaran, makhluk punya pendengaran, ya. Tapi bukan seperti itu, ya. Laisa kamitslihi syai'un, ya. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Dijawab oleh beliau. Jawaban yang pertama, ya. Jawaban yang pertama dari syubhat mereka bahwasannya ketika seorang menetapkan nama-nama dan sifat Allah itu sama saja menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dijawab oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, beliau mengatakan annahu yastalzimu lawazima batilatan katanakudi fi kalamillahi subhanah. Kalau seperti itu, ya, jawabannya buat mereka orang-orang Mu'tazilah yang tidak mau menetapkan nama dan sifat Allah. Kalau seperti itu, ya, yastalzim lawazim batilah, itu mengandung konsekuensi-konsekuensi yang batil. Mengandung lawazim, konsekuensi yang apa? Yang rusak, ya. Kalau punya pemikiran seperti itu. Katana kudi fi kalamillahi subhanah. Seolah kalamullah, ya. Kalamullah seolah itu apa? Seolah saling kontradiksi, ya. Apa alasannya? Wa dzalika anna Allah taala atsbata li nafsihi al-asma'a was-sifati wa nafa ayyakuna kamitslihi syai'un walau kana itsbatuha yastalzimu tasybiha lazima tanaqud fi kalamillah wa takdzibu ba'di ba'd. Ya. Beliau menjawab, maksudnya apa? Ya. Kalau seperti itu menunjukkan kalamullah itu saling kontradiksi. Ya. Apa alasannya? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagi dirinya nama-nama dan sifat-sifat. Ya, Pak, ya. Wa huwa Sami'ul Basir, misal. Wa huwal Ghafurur Rahim, ya. Dan ayat-ayat yang lainnya yang mengandung nama-nama Allah ataupun sifat-sifat Allah. Seperti Allah itu apa? Yanzilu Rabbuna tabaraka wa taala hinna yabqa thulutsul lail. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabb kita senantiasa turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Ya, mereka tidak terima, ya. Ketika kita menetapkan sifat Allah itu apa? Turun ke langit dunia. Ya. Atau sifat Allah yang apa? Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Mereka tidak terima. Ya. Karena mereka punya pemikiran kalau seperti itu namanya apa? Menyerupakan Allah dengan makhluknya. Maka dijawab di sini, karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan nama-nama dan juga sifat-sifat untuk dirinya. Wa nafa ayyakuna kamitslihi syai'un, dan menafikan, ya, menolak tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Apa dalam surat apa di sini para hadirin? Dalam ayat yang kita baca tadi, yaitu surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Ini bantahan untuk mereka. Ya, jadi ringkasnya para hadirin, bantahan untuk orang-orang yang menolak nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, ya, kita katakan tidak mungkin yang namanya kalamullah saling apa? Kontradiksi. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan nama-nama untuk dirinya dan juga sifat-sifat untuk dirinya, ya. Dan juga Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Sudah dibantah di sini, ya. Ini adalah apa? Lawazim yang apa? Lawazim yang tanakut, ya. Dan juga apa? Takdzibu ba'dihi ba'dhon, ya. Kemudian bantahan yang kedua. Bantahan untuk orang-orang Mu'atilah. Ini dalam permasalahan, ya. Permasalahan yang namanya penetapan asma wa sifat. Annahu la yalzimu min natifaki syai'aini fismin aw sifatin ayyakuna mutamatsilaini, ya. Ini dengan apa? Dengan bantahan akal para hadirin, ya. Bahwasannya tidak mengharuskan, ya. Tidak mengharuskan antara dua sesuatu yang sama namanya, sama sifatnya, itu harus sama persis. Ya, saya ulangi, bantahan yang kedua buat mereka orang-orang Mu'atilah yang menyelisih prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah, ketika mereka menolak nama-nama dan sifat Allah dengan keyakinan kalau seperti itu menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, kita katakan di sini bahwasannya, ya, tidak melazimkan, tidak mengharuskan ketika ada sesuatu, ya, dua sesuatu yang namanya sama, sifatnya juga apa? Sama, ya. Harus sama persis. Tidak, ya. Kemudian dicontohkan di sini. Fa anta taro asyakhsaini yattafiqani fi anna kulla minhuma insanun samiun basirun mutakallimun, ya. Anda melihat, ya. Ada seseorang yang apa? Seorang yang keduanya itu sama. Punya sifat apa? Mendengar. Punya sifat yang namanya apa? Melihat, ya. Dan juga berbicara. Apakah sama berbicaranya pada hadirin? Sama seperti itu? Kan tidak, ya. Apakah pendengarannya sama? Berbeda-beda. Walaupun itu sama makhluk, ya. Contoh yang lainnya semisal, ya. Contoh yang lainnya. Sama-sama apa? Makhluk. Wa taru al-hayawanat laha aidin. Anda melihat hewan-hewan itu punya apa? Punya tangan, ya. Wa arjulin, dan punya yang namanya apa? Kaki-kaki. Wa ayunin, dan juga punya mata-mata. Wa la yalzamu min ittifaqiha hadza an takuna aidiha wa arjuliha wa ayuniha mutamatsilatun. Ya, Anda melihat hewan, ya. Hewan itu punya apa? Kadang punya yang namanya sifat-sifat yang sama dengan nama yang sama. Semisal apa contohnya para hadirin? Apa? Kakinya gajah dengan kakinya apa? Ayam. Sama-sama namanya apa? Namanya kaki. Sama atau tidak kira-kira? Apakah harus sama di sini antara kakinya apa namanya? Gajah dengan kakinya apa? Ayam. Sama apa tidak? Ya, tidak sama, ya. Apakah sama, ya, telinga jerapah semisal, ya, dengan telinga apa? Dengan telinga apa? Contohnya yang punya telinga apa? Kucing semisal, Pak, ya. Sama-sama namanya telinga, ya. Satu telinganya jerapah, satu telinganya apa? Kucing, ya. Sangat jauh berbeda, ya. Fa idza dhahara at-tabayyunu baina makhluqati fimma tattafiqu fihi minal asma'in aw sifatin, ya. Maka di sini ketika nampak Nampak perbedaan apa? Antara makhluk-makhluk yang punya nama-nama dan sifat-sifat yang sama, tapi hakikatnya berbeda. Tadi saya contohkan telinganya kucing dengan telinganya jerapah, berbeda jauh. Kakinya gajah dengan kakinya apa? Ayam, sangat jauh berbeda. Ya. Maka beliau mengatakan, "Fatabayyunu bainal khaliqi wal makhluqi abyanu wa a'dhamu." Maka perbedaan antara sang khaliq Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya ini tentu sangat berbeda, sangat jauh perbedaannya. Paham di sini para hadirin? Ini pembahasan yang lumayan apa? Tinggi, dikarenakan pembahasan masalah akidah. Tapi penting, ya. Karena sebagai apa? Akidah, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Di samping tahu pembahasan rububiyah, pembahasan uluhiyah, dan juga apa? Keyakinan seseorang tentang asma wa sifat. Bagaimana prinsipnya? Bahwasanya kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat apa? Min ghairi tahrifin, dengan tidak mentahrif. Wala tamtsilin, tidak pula apa? Mempermisalkan. Wala takyifin, tidak bertanya bagaimana kaifiyahnya. Wala ta'tilin, tidak punya apa? Tidak pula menetapkan sebagian, menolak sebagian. Itu prinsip akidah Ahlus Sunnah mengenai asma wa sifat. Di sana ada lagi kelompok yang kedua yang menyimpang dalam masalah asma wa sifat, yaitu al-musybihah atau al-mutasyabbihah. Al-musybihah, kelompok yang bernama al-musybihah. Bagaimana pemikiran mereka? Alladzina asbatu al-asma'a was-sifati ma'a tasybihillahi ta'ala bi khalqihi. Ya. Ini pemikiran mereka mengenai asma wa sifat, yaitu yang namanya apa? Al-musyabbihah. Al-musyabbihah mereka adalah kelompok yang menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala disertai dengan penyerupaan Allah dengan makhluknya. Saya ulangi, kalau kelompok yang pertama bagaimana? Menolak apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kelompok apa ini? Mu'atilah. Kelompok yang kedua, ya, mereka apa? Menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tapi disertai dengan apa? Disertai dengan penyerupaan, ya, antara nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Kebablasan ini, Pak, ya. Ya, Ahlussunnah pertengahan. Ya, ini sudah menjadi prinsip. Ketika ada dua kelompok yang menyimpang, satunya ekstrim kanan, satunya ekstrim kiri, ya, Ahlussunnah di tengah-tengah. Kelompok musyabihah, mereka punya pemikiran menetapkan nama dan sifat Allah dengan menyerupakan kepada makhluknya. Ini mereka. Zaimina anna hadza muqtada dilalatin nusus. Mereka menyangka, ya, pemikiran seperti ini muncul karena sangkaan, ya. Ini juga termasuk sumber penyimpangan para hadirin. Yang namanya apa? Persangkaan-persangkaan atau yang namanya istihsanat, anggapan-anggapan baik, ya. Misal orang berbuat, beramal dengan sekedar apa? Anggapan baik. Ya. Mbok niki sae, ya. Wong sekedar baca Quran, ya. Baca Quran di kuburan semisal. Ketika ditegur, ya. Ya fulan, jangan baca Quran di kuburan. Itu perkara yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira bagaimana jawabannya? Loh, ini kan bagus baca Quran. Apakah Anda itu melarang orang baca Quran? Bagaimana jawabannya? Bagaimana jawabannya para hadirin? Yang dilarang itu bukan baca Qur'annya. Yang dilarang itu adalah membaca Qur'an di mana? Di kuburan. Karena Rasulullah mengatakan, ya, mengenai baca Qur'an ini, ya, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian apa? Seperti kuburan. Ya. Maksudnya apa? Di rumah itu digunakan untuk membaca Qur'an, tapi di kuburan tidak boleh. Seperti itu. Ya, ini muncul dengan apa? Istihsanat. Dengan anggapan-anggapan baik atau semisal yang lainnya, ya, dengan acara-acara, amalan-amalan yang dianggap baik menurut mereka. Namun ini hanya apa? Sekedar dugaan saja. Ini juga perkara yang sangat ya menjadikan mereka itu menyimpang, yaitu dengan hanya anggapan-anggapan semata. Ya. Sebagaimana di sini, orang-orang musyabihah, mereka itu menganggap ya, ketika itu menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya harus menyerupakan dengan apa? Makhluknya. Tangannya Allah seperti tangannya makhluk. Waliyadubillah. Ta'ala Allahu amma yasifun. Ya. Ketika dikatakan semisal Allah memiliki tangan, Allah itu maha mendengar, pendengaran Allah sama seperti makhluknya. Itu kata apa? Orang-orang musyabihah. Ya. Ta'ala Allahu amma yasifun. Ya. Ini orang-orang musyabihah. Za'imina anna hadha muqtada dilalatin nusus. Mereka menyangka ini adalah apa? Konsekuensi dari apa yang ditunjukkan oleh nas-nas Al-Qur'an ataupun hadis. Ini persangkaan mereka. Ya, jadi kalau orang itu menetapkan nama dan sifat bagi Allah, konsekuensinya harus apa? Harus sama seperti makhluknya, kata mereka. Li'anallaha yukhatibu al-ibada bima yafhamuna. Ya, dikarenakan Allah itu mengajak bicara dengan hamba-hambanya itu dengan sesuai apa yang mereka pahami. Tapi kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan wa hadza za'mu batilun liwujuhin. Maka pemikiran yang seperti ini adalah pemikiran yang menyimpang, itu pemikiran apa? Menyamakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala akan kita bahas bagaimana bantahan kepada orang-orang musyabihah pada kesempatan yang akan datang binillahi taala. Kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.